Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Terakhir yang sudah kita baca adalah hadis tentang jual beli kalik bil kalik dan beberapa bentuk transaksi kalik bil kalik. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang jual beli aroya. Salah satu di antara praktek jual beli di masa silam yang ma'ruf di kalangan para sahabat di Madinah, enggak ada di Mekah ya, adanya di Madinah, dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberi keringanan untuk jual beli araya. Bentuknya adalah أن تباع بخرصها. Ada orang mentransaksikan antara buah-buahan yang masih ada di tangkai dengan cara biqarsiha, dengan cara ditaksir, pakai taksiran, kailan, dengan buah-buahan yang sudah ditakar. Sehingga di sini bisa dipastikan ada perbedaan, karena yang satu cuma ditaksir, yang satu sudah ditakar. Muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Saya punya kurma 10 sok. Kemudian di situ, ini kurma kering ya, tamar, kurma kering. Lalu ada orang yang punya kurma basah rutab yang masih berada di atas, dan saya kira-kira kayaknya ini juga 10 sok. Kemudian kita saling tukeran. Model jual beli seperti ini namanya jual beli aroya. Secara hukum transaksi aroya di sini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pasti ada beda. Beda dalam apa? Takaran. Karena yang satu ditaksir, yang satu sudah ditakar. Sehingga yang satu sudah pasti terukur, yang satu belum pasti belum terukur. Tapi ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rukhsah. Karena itu beliau di sini mengatakan rakhasa fil araya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk jual beli araya. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim ada tambahan rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutban. Nabi SAW memberikan keringanan untuk jual beli araya, di mana pemilik kurma, pemilik kurma ahlul bait, dia mengambil bikharsiha tamron, dia mengambil kurma kering dengan ditukar kurma basah yang masih berada di tangkai, rutban yang masih basah. Ya'kuluna harutban, karena mau dimakan dalam bentuk kurma yang masih basah. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, atau sahabat menjelaskan, sebab kenapa araya itu diperbolehkan adalah karena di masa silam orang membutuhkan kurma basah untuk dijadikan sebagai lalapan. Sehingga ketika makan daging yang di situ agak amis, daging yang paling amis daging apa? Unta. yang daging unta itu agak amis, maka lalapannya adalah kurma basah, kurma yang masih mengkal-mengkal itu. Tapi tidak semua orang punya kurma basah. Ada yang dia punya kurma kering. Akhirnya dia boleh tukar. Saya punya satu sok, satu gantang, saya mau ngambil itu satu gantang. Diizinkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini diizinkan, alasannya adalah karena di situ ada hajatun nas, ada kebutuhan yang besar yang dimiliki oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Baik. Lalu tentang batasan araya. Batasan araya disebutkan dalam hadis bawahnya. Batasan araya disebutkan dalam hadis di bawahnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha min at-tamri bima duna khamsati awsuq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk jual beli araya dengan cara ditaksir, ditukar dengan kurma yang kering jika nilainya kurang dari 5 wasak. Au fi khamsati awsuq atau maksimal 5 wasak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 wasak sama dengan 60 sok. Dikali 5 sama dengan berapa? 300 sok. 1 wasak sama dengan 300 sok. 300 sok, 300 sok sama dengan berapa? Kalau di kilo, 1 sok sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa? 2,5 kalikan 300. Kali 300. Kurang lebih 700 atau 750 kg. Maka batasan araya itu maksimal 750 kg. Kalau lebih dari 750 kilo, maka masuk kategori riba fadl. Sehingga sampai sekintal, kok sekintal? 1 ton itu masuk dalam kategori riba fadl. Tapi kalau kurang dari 1 ton masih ditoleransi, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya tentang hikmah kenapa araya ini diperbolehkan. Tadi kita sudah mengetahui araya itu secara hukum aslinya bila atau tidak? Secara hukum boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena? Kena? Karena? Hah? Sebentar, sebentar. Karena ada apa? Araya itu kenapa tidak boleh aslinya? Ada selisih antara takaran dan taksiran, antara kurma yang kering dengan kurma yang basah. Satu. Yang kedua, tidak boleh kenapa? Dulu sudah pernah kita bahas, kurma kering kalau ditukar dengan kurma basah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Hah? Beratnya enggak sama. Kalau beratnya sama boleh enggak? Kurma kering 1 sok, kurma basah 1 sok. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hah? Kenapa riba fadl? Menyusut. Karena yang basah ini nyusut. Ketika basah ini kering, dia akan menyusut. Sehingga ada dua alasan jual beli araya dilarang. Pertama, enggak jelas kesamaannya karena yang satu ditakar, yang satu dikira-kira. Yang kedua, terjadi pertukaran antara kering dengan kurma basah dan ketika itu dilakukan, yang basah pasti nanti akan menyusut. Tapi ini boleh dalam araya. Khusus untuk araya diperbolehkan karena ada keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa ini diberi keringanan? Kenapa ini diberi keringanan? Ulama beda pendapat tentang masalah itu. Dan pendapat yang lebih kuat adalah ada kebutuhan mendesak di kalangan para sahabat karena mereka butuh lalapan ketika makan tadi ya. Yang itu ditunjukkan dalam hadis riwayat dari riwayat Muslim, yakulu naharudban, para sahabat makan kurma yang basah. Baik, maksud saya kita mau mengkiaskan, boleh enggak saya punya beras tak tukar dengan padi yang ada di sawah? Ini sawah si A sudah waktunya panen. Saya taksir ini kurang lebih keluar 5 kintal. Enggak sampai 1 ton. Berarti dia di bawah 5 wasak. Karena 1 wasak sama dengan 60 sok, 60 kali 5 300, 300 kalikan 2,5 kilo kurang lebih 750, 7,5 kintal. Ini saya taksir kurang lebih 5 kintal. Saya mau tuker nih dengan beras, ini 5 kintal, ada beras 2 kintal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Kalau misalnya begini, ada beras di sawah rojo lele ya, saya taksir ketemu 5 kintal, saya tuker, ini bukan beras gabah, gabah di sawah, saya taksir ini kurang lebih 5 kintal, saya tuker dengan beras raskin 5 kintal juga, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ini kan pakai taksiran. Taksiran saja. Saya taksir satu petak sawah ini 5 kintal. Taksiran ya. Sehingga nanti ketemu berapa? Ya, 5 kintal plus minus wallahu a'lam. Artinya faktor penyimpangannya ada enggak? Ada. Beras yang saya setorkan kualitasnya lebih rendah dibandingkan panen itu, dibandingkan gabah tadi. Saya kasih berat yang sama, sama-sama 5 kintal, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Bahan pokok. Baik, ini bahan pokok sehingga enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada riba. Riba apa? Padalnya di mana? Baik. Aroya tadi boleh enggak? Boleh. Kenapa ini enggak boleh? Ya? Kurmanya dibutuhkan, beras enggak dibutuhkan. Ya? Harus dimasak dulu. Kalau kurma dijemur dulu. Kurma tadi boleh kan? Boleh, berarti yang ini boleh gak? Beras gak bisa dipakai lalapan. Bahkan bukan lalapan, makanan pokok. Antara lalapan dengan bahan makanan pokok itu lebih dibutuhkan mana? Yang pokok. Lalapan saja boleh, apalagi pokok. Lalapan itu kan pengikut. Ada orang selesai makan enggak pakai lalapan rokok. Kata orang gimana, Pak? Seperti ditempeleng, enggak balas. Betul kayak gitu? Itu syubhatnya perokok. Yang punya pengalaman kayak gitu? Baik. Sehingga ketika dia enggak makan lalapan, dia masih bisa tahan. Tapi kalau enggak makan bahan makanan pokok, nah mungkin dia akan kerepotan. Mana yang lebih mendesak, bahan makanan pokok atau lalapan? Pokok. Berarti kalau kurma seperti ini boleh, beras boleh enggak? Harusnya boleh ya. Kenapa boleh? dikiaskan dengan kurma. Sehingga kalau tadi kita sudah jelaskan, ada orang punya 7 kintal kurma kering, mau ditukar nih dengan kurma basah yang masih ada di pohon. Itu kalau dikira-kira ketemu juga 7 kintal, tapi pakai kira-kira. Kira-kira kan meleset ya, 7 kintal plus minus wallahu a'lam kilogram, plus minus n kilogram. Padahal kemarin kaidahnya al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Ketika kita tidak bisa memastikan itu sama, itu sama dengan kita yakin kalau itu beda. Dan itu kaidah dalam masalah riba fadl. Al jahlu bit tasawi kal ilmi bi at tafadul. Nah, kalau ini boleh, berarti beras boleh dong? Boleh atau tidak? Kasus beras tadi boleh enggak? Saya punya 5 kintal beras, saya tukar dengan 5 kintal gabah yang masih ada di sawah. Tapi yang satu pakai prediksi, yang satu sudah pasti. Ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Baik, jawabannya adalah karena aroya itu rukhsah. Aroya itu rukhsah. Dan sesuatu yang diperbolehkan karena rukhsah, maka tidak bisa melebar ke yang lain. Ada kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ar-rukhasu la yata'adda maqamaha. Rukhsah itu tidak melebar dari apa yang diizinkan. Sehingga untuk rukhsah jangan dikiaskan. Ini rukhsah boleh. Dikiaskan dengan itu, ini juga boleh. Ini juga boleh. Oh, enggak bisa. Rukhsah tidak bisa dikiaskan. Ar-rukhsah la yata'adda maqamaha. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Sehingga bagian mana yang dapat rukhsah? Bagian yang satu ini. Maka yang lain enggak dapat rukhsah. Meskipun kelihatannya mirip, karena rukhsah tidak bisa dikiaskan. Baik, sebutkan contoh-contoh rukhsah. Sebutkan contoh-contoh rukhsah. Satu tadi ya, aroya dikasih rukhsah. Contoh yang lain apa? Jamak sholat. Jamak sholat ada rukhsahnya. Jamak sholat itu rukhsah atau kebutuhan? Ya, karena ada kebutuhan dikasih rukhsah. Sehingga bisa enggak dikiaskan dengan jamak puasa? Misalnya saya puasa Ramadan tahun ini plus nyaur utang Ramadan tahun kemarin, sehingga niatnya 2 hari tapi pengerjaannya 1 hari. Bisa atau tidak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa dijamak. Itu sholat bisa dijamak. Habis duhur langsung asar di waktu yang sama. Berarti kan puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan utang tahun kemarin di waktu yang sama bisa dijamak. Kok enak? Enggak bisa. Karena rukhsah itu tidak melebar. Contoh yang lain. Hukum rukhsah contoh yang lain. Contoh rukhsah yang lain. Safar boleh tidak puasa, rukhsah. Baik, kiasnya kemana Pak? Kalau orang safar boleh tidak puasa, berarti wong nyambut gawe yang rekoso panas-panas boleh tidak puasa. Kenapa? Dikiaskan dengan safar. Oh, enggak bisa, beda. Kamu nyambut gawe dengan safar itu beda. Sehingga dalam hal ini, untuk kasus yang kedua, ketika dia bekerja lalu dia merasa kelelahan, ya yang bisa dia lakukan adalah mengatur ritme tenaga. kapan dia kerja, kapan dia tidak kerja, sehingga dia tahu bagian ini layak untuk dia lakukan, ini nanti bisa ditunda setelah Ramadan atau dikerjakan di malam hari, agar tidak sampai membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Maka kesimpulan yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya hadis ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Karena itu enggak bisa untuk beras, tidak bisa untuk komoditas yang lain, sehingga pertukaran antara beras dengan gabah yang berada di sawah itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bai'us simar qabla dhuhuri salahiha. Jual beli buah-buahan sebelum nampak, sebelum layak untuk dipanen. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is simar hatta yabdua salahuha." Nahal ba'i'a wal mubta', muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual buah-buahan sampai layak untuk dipanen. Beliau melarang penjual maupun pembeli. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa kana idza su'ila an salahiha, dan ketika beliau ditanya tentang apa batasan layak dipanen, qala, beliau menjawab, hatta tadhhaba ahatuhu, sampai ahahnya hilang. Apa yang dimaksud dengan ahah? Yang dimaksud dengan ahah, ahahnya hilang, ahah di situ maknanya adalah sudah hilang peluang rontoknya buah tersebut. Artinya dia sudah mulai layak untuk diambil, sehingga sudah tidak nunggu lama, maka peluang gagal panen sudah tidak ada. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is thimar hatta tuzhiya. Nabi SAW melarang orang menjual buah-buahan sampai tuzhiya. Kila, lalu ada bertanya, wama zahwuha, terus batasan tuzhiya itu kapan? Qala, beliau bersabda, tahmaru wa tasfaru, kalau sudah memerah atau menguning. Sehingga ketika buah itu sudah memerah atau menguning, beliau berbicara tentang kurma. Kurmanya sudah memerah atau menguning, maka sudah boleh ditransaksikan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il 'inabi hatta yaswadda. Nabi SAW melarang jual beli anggur sampai menghitam. Karena anggur kalau masih muda warnanya hijau, kemudian menjadi hitam. Wa an bai'il habbi hatta yashtadda. Dan beliau melarang jual beli hubub, jual beli biji-bijian. Biji-bijian itu ada yang bisa dimakan, ada yang enggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan jadi bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum. Nah, biji seperti ini yang dia menjadi bahan makanan pokok bagi manusia itu disebut dengan al-habb. Lalu ada biji yang dia enggak dimakan. Contohnya biji mangga pelok ya. Biji rambutan, salak dan seterusnya. Nah, biji seperti ini disebut dengan an-nawa. Disebut dengan an-nawa. Sehingga dalam bahasa Arab pembagian biji itu ada dua, ada al-hab dan ada an-nawa. Al-hab itu biji yang dimakan, an-nawa itu biji yang tidak dimakan. Ada satu lagi, biji yang dia milik sayuran, disebut dengan khardal. Disebut dengan khardal. Sehingga yang dikonsumsi, yang dikonsumsi daunnya. Tapi kalau bijinya enggak dikonsumsi. Seperti bayam, kangkung, dan seterusnya. Sehingga biji ada tiga macam. Ada al-hab, ada an-nawa, ada khardal. Al-hab itu yang jadi bahan makanan pokok, beras, jagung, gandum. Ut, ut itu apa ut? Ut. Biji juga ya. Dia biji tapi bisa dimakan. Ada biji yang enggak bisa dimakan, kayak biji rambutan, biji salak, biji durian, termasuk biji mangga. Nah, ini namanya an-nawa. Dan ada biji yang dia terbang kemanapun sesuai yang Allah kehendaki, itu namanya al-khardal. Nah, itu yang lebih kecil lagi. Baik. Allah menyebut dalam Al-Qur'an, falikul habbi wan nawa. Dialah zat al-falikul habbi yang membelah biji-bijian. Apa yang dibelah? Tunas itu kuat atau lemah? Tunas itu kuat atau lemah? Disentil patah. Tapi dia bisa menembus biji salak yang keras. Padahal biji salak itu kalau dibanting mantul, dia enggak pecah. Dia bisa menembus biji mangga yang keras. Maha suci Allah yang menciptakan tunas seperti itu. Maha kuasa Allah, sesuatu yang sangat lemah disentil saja patah, tapi bisa membuka biji yang keras. Nah, al-hab, biji yang bisa dimakan, itu baru bisa dipanen hatta yashtadda, kalau sudah mengeras. Maka biji beras ya, itu ketika dia sudah ada cangkangnya, awalnya kosong, namanya apa Pak? Gabah yang kosong namanya apa? Gabuk. Kalau gabah itu ada isinya, kalau gabuk tidak ada isinya. Nah, ketika dia jadi cangkang kosong, lalu dia berisi sampai akhirnya jadi keras. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan sudah boleh ditransaksikan kalau sudah keras. Sehingga ketika masih hijau itu masih kompong, kelihatannya ada isinya, tapi dia kopong, tidak ada isinya, gabuk. Ya. Itu kalau dipanen, ya ada tapi belum kuat, belum keras. Makanya di sini beliau mengatakan di kalimat hadisnya, Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il habbi hatta yashtadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli biji-bijian yang bisa dimakan sampai biji itu mengeras. Artinya isinya sudah memenuhi cangkang dari beras. Kalau belum, maka belum bisa ditransaksikan. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya gharar dan sekaligus terlarangnya gharar. Hadis tentang larangan jual beli ijon itu menunjukkan bolehnya gharar dan sekaligus larangan gharar. Sehingga dia bisa menjadi dua dalil. Apa dalil bolehnya gharar yang ringan? Jawabannya adalah hadis tentang jual beli ijon. Kok bisa Pak gharar yang ringan boleh? Karena dalam transaksi ijon itu tidak mungkin 100% presisi sesuai prediksi, tidak mungkin. Dalam segerombolan jambu, apakah semuanya gede? Tidak. Mungkin ada kecil yang dia enggak gede-gede, ada yang purat ya, yang dia enggak bisa besar. Dalam segerombolan mangga, apakah semuanya besar? Tidak, ada yang kalah besar, ada yang tetap kecil saja. Sehingga semuanya enggak seragam. Gerombolan ini enggak seragam, gerombolan ini enggak seragam. Kurma juga kayak gitu. Padahal kurma itu secara umum lebih seragam dibandingkan buah yang lain. Apalagi masalah warna. Kadang ada satu buah dia paling bagus, paling gede, warnanya paling bagus. Kanan kirinya hijau lama enggak berubah-berubah. Kalau ditunggu merah semua, gogrok yang gede menyelamatkan yang kecil, gitu ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta harus merah semuanya, harus kuning semuanya, enggak. Tapi yang beliau minta adalah kalau sudah ada yang layak dipanen, berarti sudah boleh ditransaksikan. Mafhum insyaallah? Berarti yang enggak jelas itu terhitung enggak? Terhitung enggak? Enggak diperhitungkan. Goror di sini kecil sehingga tidak diperhitungkan. Maka hadis yang bercerita tentang jual beli ijon yang tadi kita baca merupakan dalil bolehnya ghoror yang ringan. Mafhum insyaallah? Dong atau belum? Dong. Ngantuk gak? Ngantuk? Hah? Enggak. Snacknya sudah datang? Saya cuma tanya ya. Sudah? Baik, snacknya sudah datang ya. Jangan ngantuk ya, nanti akan kita nikmati setelah kajian insya Allah. Baik, jadi dalam jual beli ijon ini, karena tidak ada keseragaman besar kecil, tidak ada keseragaman nilai kematangan, maka transaksi seperti ini diperbolehkan, dan itu dalil bolehnya gharar yang ringan. Yang kedua, jual beli ijon juga dalil larangan gharar yang besar. Kapan terjadi gharar besar? Ketika masa pengambilan barang waktunya lama. Misalnya ini masih 3 bulan lagi baru bisa panen. Ya sudah enggak apa-apa, tak bayar sekarang. Nah, selama rentang 3 bulan itu ya sangat sensitif dengan yang namanya rontok. Maka tidak boleh ditransaksikan. Tunggu dulu sampai memungkinkan untuk matang baru boleh ditransaksikan. Memungkinkan untuk dipanen baru boleh ditransaksikan. Baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang jual beli buah-buahan. Yang beliau larang adalah jual beli buah yang masih hijau. Begitu sudah mendekati panen, nah sekarang di sini kamu mau jual silahkan. Pakai taksiran boleh. Pakai taksiran boleh. Pak, saya lihat kebun mangga di tanah Bapak kok lumayan banyak. Tadi sudah saya hitung, saya taksir kira-kira ya ketemu 5 kintal. Boleh enggak saya bayari, Pak? Berapa? Ya, 5 kintal per kintal 100.000. Kemurahan ya, per kintal 500. Berarti 2,5 juta. Ya enggak apa-apa, bayar 2,5 juta. Kapan kamu mau ambil? Ya 3-4 hari lagi. Boleh ini? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sudah layak untuk dipanen. Makanya tinggal nunggu sekian hari lagi. Sebenarnya tunggu sekian hari itu hanya sebatas untuk menyiapkan fasilitas. Bukan karena dia mencari proses peluang keuntungan. Ya mungkin 5 hari lagi mangga ini akan semakin besar, makin bagus, tidak. Tapi bagi dia hanya sebatas untuk proses apa teknis masalah pengambilan. Tapi kalau kapan ini diambil? Ya kurang lebih 3 bulan lagi baru saya ambil. Ini kan masih kecil-kecil, enggak boleh kayak gitu. Sehingga perpendek usia pengambilan, transaksinya jadi boleh. Artinya apa? Selama transaksi itu goronnya besar dilarang, ketika goronnya itu masih ada tapi kecil diperbolehkan. Karena goron tidak mungkin dihilangkan 100%. Wallahu taala alam. Nah, kemudian hadis ini juga dalil perbedaan antara gharar dan bukan gharar. Ketidakjelasan ada yang sifatnya dilarang dan ada yang diperbolehkan. Ketika dilarang batasannya apa? Batasannya adalah kalau itu dilakukan bisa menyebabkan ada sebagian pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Ini kata kuncinya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat yang dia melakukan praktek ijon, nanti kalau rontok itu dia dapat apa? Ya gak dapat apa-apa. Loh kan dia sudah bayar. Emang kesepakatannya kayak gitu. Lalu beliau bertanya, lalu dari mana? Dengan alasan apa? Bimada? Dengan alasan apa? Ya'kulu mala sahibihi. Dia boleh mengambil harta temannya. Padahal temannya tadi gak dapat apa-apa karena rontok semuanya. Dengan alasan apa? Lo kan alasannya akad kemarin, berarti akadmu batil. Karena di situ ada dua kemungkinan, kalau enggak untung, buntung. Sehingga ijon itu enggak boleh, karena di situ mengandung unsur untung-untungan. Mengandung unsur untung-untungan. Maka ada dua kemungkinan, kalau enggak untung, buntung. Inilah yang menjadi alasan kenapa dia dilarang. Dan ketika itu dilakukan, ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Entah penjualnya yang untung, pembelinya rugi, atau sebaliknya pembelinya yang rugi, penjualnya yang untung. Sama aja ya. Atau pembelinya yang untung, penjualnya yang rugi. Dan ternyata seperti ini banyak sekali di masyarakat kita. Adanya perbedaan dalam masalah transaksi gharar sampai bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Berantem dalam kejadian jual beli beras yang ada di sawah itu berkali-kali ada di masyarakat kita. Kayak gitu ya enggak kapok-kapok. Besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Wis ngerti nek ngene iki marakno padu kok ya seneng padu. Memang masyarakat kita itu seneng berantem. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Pertanyaannya banyak sekali, Ustaz. Sampai saya bingung nih milihnya. Baik, kita bacakan satu persatu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari jemaah. Ustaz, di marketplace banyak yang menawarkan software komputer dengan harga yang sangat murah, namun si penjual menjamin bahwa ini adalah software original. Bagaimanakah hukumnya membeli barang tersebut, Ustaz? Nah, di marketplace banyak yang menawarkan software ori tapi harganya murah. Bagaimanakah membeli software itu? Sepatu ori tapi hasil maling ada enggak? Banyak ya. Lah ini kan ori, Pak. 100% ori. Kamu dapat dari mana? Ngambil di toko. Udah bayar belum? Enggak bayar. Ya kita tidak sebut ori dan tidaknya. Iya, saya yakin ini ori, tapi kamu ngambil hak milik orang lain. Enggak boleh. Maka software bisa saja ori. Cuman apakah dia dapatkan itu dengan cara yang mubah atau tidak, kita perlu tahu. Kalau misalnya dia dapatkan itu dengan cara yang mubah, misal ya, dulu dia beli harga 1 juta Windows. Karena dia sudah mulai bosan dengan Windows, terlalu mainstream. Lalu dia ganti Linux pakai Ubuntu. Hanya dia sudah merasa nyaman dengan Linux, dia tinggalkan Windows. Ini masih boleh dipakai atau tidak? Boleh. Dia uninstall di komputernya, dia kasihkan ke orang lain. Boleh. Hak dia satu software. Dia boleh melakukan itu, dan nanti pihak yang kedua, orang lain ini, pada waktu dia menginstal menggunakan username milik orang tadi, hukumnya diperbolehkan. Atau kalau misalnya pakai username yang baru juga tidak masalah. Wallahu'ala. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya jualan di dalam halaman masjid ketika tabligh akbar, yang biasanya jika tabligh akbar di maskam? Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya jualan di halaman maskam? Begitu. Ketika tabligh akbar maupun tabligh asghar. Sehingga hukumnya tidak kita bedakan antara tabligh akbar maupun tidak tabligh akbar. Kalau di situ masuk dalam wilayah masjid, maka makruh hukumnya berjualan di sana. Terus batasan wilayah masjid itu apa? Halaman masuk wilayah masjid jika dikasih pagar. Kalau tidak ada pagarnya, maka dia dengan jalan itu nyambung tanpa pagar, maka dia dimasukkan bagian dari luar masjid. Seperti Masjid Al-Hidayah ini, mana bagian dari masjid? Sejak tangga di teras itu masuk bagian dari masjid. Sedangkan kanan kirinya, karena enggak ada pagar, maka dia tidak masuk bagian dari masjid. Seperti tempat parkir, itu enggak ada pagar, maka dia tidak masuk bagian dari masjid. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan lainnya, informasi untuk kotak infak yang kita edarkan tadi, yang kita adakan di hari ini di oleh KPMI, itu nanti peruntukannya adalah untuk wakaf pembangunan Masjid Islamic Center yang digagas oleh beliau, Ustaz Amin Nurbait. Jadi nanti untuk infak semuanya kita berlakukan untuk wakaf Islamic Center Madinah ya. Baik, silakan diputar 7 kali. Iya. Tadi yang terlewat karena belum tahu infonya, nanti bisa diputar lagi. Supaya mau bisa. Berapa kali? 10. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar pemirsa Niaga TV, Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah bank syariah bekerja sama dengan satu toko barang-barang. Lalu bank menawarkan kepada nasabahnya untuk berbelanja di toko tersebut dan diimingi mendapat hadiah dengan cara sewaktu pembayaran menggunakan kartu ATM bank syariah tersebut. Pertanyaannya, bolehkah berbelanja seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Kalau kita punya kartu debit bank A, di situ ada isinya. Berarti duit itu duit siapa? Duit kita. Yang kita taruh di bank dengan akad utang. Karena akad naruh duit di bank, nabung, akadnya adalah utang. Karena akadnya utang, maka kita tidak boleh menerima sepeser pun manfaat dari akad itu. Karena berarti termasuk diantara riba yang kita peroleh dari hasil utang. Termasuk diantaranya adalah menerima keuntungan dalam bentuk diskon ketika pembayaran menggunakan debit tadi. Misalnya pemakai bank A gratis masuk loan. Kenapa gratis? Yang bayari bank. Pihak loan itu kerjasama dengan bank. Yang bayari pasti bank. Loh, kok bapak dapat ini gratis, kenapa? Dibayari bank saya. Saya punya kartu ini sehingga saya gratis. Berarti bapak mendapatkan manfaat dari utang yang bapak berikan ke bank, dan itu riba. Ya, makanya tidak usah merasa tertarik punya kayak gini ya. Kartu, siapa yang punya kartu ini gratis masuk loan, dan tidak usah tertarik. Makan dimanapun rasanya juga seperti itu, mau di bandara maupun di luar bandara. Sehingga kalau kita tidak begitu terdesak, dan tidak mungkin ada orang yang terdesak masuk loan ya, jangan menggunakan hal seperti ini. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaannya kita hold dulu, kita pending dulu karena masih banyak. Kita bacakan kembali dari permisi Niaga TV. Assalamualaikum Pak Ustaz, minta solusinya tentang asuransi pendidikan anak yang telah saya jalani 5 tahun dan tinggal 3 tahun lagi uang preminya bisa diambil kembali. Apakah saya jalani sampai selesai atau mundur dari sekarang Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya sudah punya tulisan tentang ini. Solusi bagi yang sudah terlanjur asuransi di web pengusahamuslim.com. Nanti silakan bisa dibuka. Cara nyarinya adalah buka dulu uvid.com, terus pasang kata kuncinya solusi yang terlanjur asuransi. Ada tulisan saya di web pengusaha muslim. Saya mengutip firman Allah Ta'ala yang mengajarkan keadilan ketika orang tobat dari riba. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga ketika orang melakukan transaksi seperti ini yang itu mengandung unsur riba, Allah ajarkan falakum ru'usu amwalikum. Kalian hanya boleh mengambil pokoknya saja. Kalian hanya boleh mengambil pokoknya saja. Maka dengan ini la tadlimuna wa la tudlamun, berarti kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Baik, kita terapkan ke asuransi. Jika ada orang yang memutus asuransi sebelum selesai, dia kena potongan berapa? Banyak sekali, bahkan sampai 70%. Yang keluar cuma 30%. Sudah store 100 juta, yang keluar cuma 30 juta. Sangat disayangkan. Dia rugi besar. Berarti dia di posisi ini didolimi. Ya meskipun itu pakai kesepakatan, tapi Anda rugi karena Anda uangnya hilang sekian banyak. Tapi kalau dia nunggu sampai akhir batas tertentu sehingga seluruh premi yang sudah pernah dibayarkan balik, maka dia tidak didolimi dan juga tidak mendolimi, karena dia hanya mengambil pokoknya saja. Dan Allah izinkan dalam transaksi riba bagi mereka yang sudah tobat, silakan ambil pokoknya saja dan jangan mengambil keuntungannya. Wa'alaikum insyaallah. Walhamdulillah. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimanakah bertaubat jika dulu sering melakukan kecurangan saat menakar timbangan Ustaz? Lalu bagaimanakah status harta hasil dari jual beli tersebut? Bagaimana cara bertaubat dari kecurangan saat menakar timbangan? Dari kecurangan saat menakar timbangan. Timbangan dan status jual belinya seperti apa hasilnya? Nah, tobatnya adalah minta kerelaan dari konsumennya. Usak monaki ya jutri pun, ya itulah bahaya dolim. Ada seorang panglima perang. Selesai dia perang, dia bagi ghanimah. Selesai bagi ghanimah, seluruh pasukan bubar pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba datang salah satu pasukan lapor ke panglima, datang ke rumahnya. Pak, saya tobat. Loh kenapa? Kemarin saya sudah ngambil harta rampasan ini sebelum dibagi. Ini kan gulul, tidak boleh. Apa kata panglima? Saya nggak mau terima. Lah kenapa? Saya mau tobat. Gimana saya mau terima? Sementara kawan-kawan sudah pulang semuanya. Jumlahnya ribuan. Terus ini nanti saya mau bagi ke 1000 orang itu minta izinnya gimana? Satu-satu minta izin. Bingung orang ini makin sedih. Akhirnya datang salah seorang yang memberitahu begini saja. Kamu sedekahkan harta itu atas nama pemiliknya dan Allah Maha tahu untuk menyalurkan pahalanya. Sehingga siapa nama pemilik pasukan-pasukan yang memiliki harta ini yang belum terbagi itu sudah diambil tadi. Jumlahnya ada sekian ribu, mereka semuanya dapat pahala dari satu sedekah ini. Karena itu kalaupun hasil kecurangan dari timbangan atau dari takaran sudah berlalu di masa silam, kita mencari siapa pembelinya, tidak mungkin ketemu. Yang bisa Anda lakukan adalah silakan bersedekah senilai yang kita kurangi atas nama pemilik, semoga diterima oleh Allah, dan nanti kalau pemilik nuntut di akhirat kita bisa kasihkan sedekah itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio Amoba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, 2 bulan yang lalu saya pinjam uang ke bank atas nama teman saya. Karena teman saya sudah meninggal, jadi otomatis bank menghentikan penagihan pinjaman dan dianggap lunas. Bagaimana dengan uang yang saya pinjamkan? Apakah saya lunaskan atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam bank atas nama tukang sayur. Ya, temannya, atas nama teman. Oh, atas nama teman. Temannya meninggal. Ya, Z. Berarti kalau pinjam bank teorinya kayak gitu ya. Cari yang kira-kira cepat mati. Baik. Yang saya tahu, seingat saya ada tulisan ini juga di web pengusaha muslim, kalau tidak konsultasi syariah.com. Lunas karena mati, yang itu ditutupi oleh lembaga asuransi, dan sudah berkali-kali kita bahas, kewajiban dia adalah bayar pokok saja. Pokoknya berapa? 100 juta. Bungamu berapa? 20. Sudah nyicil berapa? 50. Berarti kalau plus bunganya kurang 70, tapi ditutupi oleh asuransi. Ya, Anda sudah tidak di apa, tidak ada sistem yang membuka uang Anda untuk setor 70. Nah, dari 70 itu apakah kita harus bayar semuanya? Tidak. Bunganya biarkan bunga, enggak usah dibayar, pokoknya saja. Berapa pokoknya? Kemarin utang 100 sudah dibayar 30. Sehingga tinggal 70, maka itu yang harus dia lunasi. Atau sudah dibayar 50, berarti tinggal 50. Bagian ini yang harus dia lunasi. Dia harus mengeluarkan uang, sehingga warisan tidak boleh dibagi sampai kewajiban orang ini selesai. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa beberapa rumah kontrakan. Ibu saya masih hidup dan saya perempuan dan punya satu saudara laki-laki dan satu perempuan. Pertanyaannya, apakah hasil dari uang sewa tersebut dibagi sesuai takaran warisan atau mas bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, begitu ayah meninggal, maka harta yang ditinggalkan otomatis jadi hak milik ahli waris. Karena ahli warisnya banyak tadi ya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada istri si mayit, maka masing-masing punya porsi sesuai dengan persentasenya. Total ada 100 unit kos-kosan. Berarti ibu dapat 1/8. Sisanya dikembalikan ke anak, 7/8. Ada anak laki-laki 1, anak perempuan 2, berarti dibagi 1-1 2 bagi 4. 7/8 bagi 4 sama dengan 7/36. Betul. 7/32. 7/32. Per anak laki-laki dapat 14/32. 2 × 7/32. Per anak perempuan dapat 7/32. Nah, tinggal nanti berarti uangnya dibagi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh jatah masing-masing. Wallahu a'lam. Dapat kos-kosan. Hasil kos-kosan pertama 100 juta. 100 unit. Sebulan 1 juta. Dapat 100 juta langsung dibagi. Dapat lagi langsung dibagi. Nah, kalau misalnya kos-kosan itu langsung dibagi gimana? Boleh saja. Tapi kalau jadikan utuh jadi satu sehingga dia menjadi perusahaan milik bersama juga boleh. Dan yang lebih bagus yang kedua ini, karena nanti ketika untung ya dibagi bareng, rugi ditanggung bareng. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya ada pesanan software properti di mana ada salah satu modul tentang pencatatan uang DP dan surat atau arsip sebagai syarat pengajuan kredit ke bank. Terus apakah itu juga termasuk membantu dalam perbuatan riba, dan bolehkah saya menerima pesanan tersebut? Baik, jika software ini ada fitur yang di situ mendukung untuk maksiat, maka Anda harus pastikan fitur ini tidak boleh disebutkan, tidak boleh dicantumkan. Orangnya minta, Pak. Orangnya minta, ya Anda kasih, tapi diselipkan di mana? Sehingga ketika dipakai, tidak ada, tidak nongol. Loh kok tidak ada? Saya sembunyikan, Pak. Kenapa kok disembunyikan? Ini riba. Tidak boleh. Nah, harus berani mengambil sikap. Diperjanjikan di awal bahwa Anda hanya akan menampilkan software itu untuk bagian yang tidak mungkin dipakai membantu transaksi riba. Anda tampilkan. Saya. Kalau Anda minta yang lebih dari ini, mohon maaf, saya tidak mau melayani. Nah, sehingga kita tunjukkan prinsip kita agar tidak masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukumnya menjual barang milik orang lain dengan mengambil untung sendiri atas pengetahuan pemilik barang? Misalkan menjual motor di mana pemilik menentukan harga 10 juta dan silakan ambil untung sendiri. Nah, metode seperti ini diperbolehkan dalam tata cara simsar, dalam tata cara apa menjadi makelar, sehingga sah-sah saja pemilik barang menyerahkan barang itu kepada makelarnya, tolong kamu jualkan, pokoknya dari saya bersih 100, kamu kalau mau dapat ya silakan nyari sendiri, terus dia naikkan dengan apa yang dia suka, kemudian laku, maka dia berhak untuk mendapatkan sesuai yang dia sepakati, dia dapat sekian persen, atau bisa juga mendapatkan margin yang dia tetapkan sendiri, lalu diserahkan pokoknya, harga pokoknya sesuai dengan yang diminta oleh pemilik barang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya mengenai jual beli dengan dua akad, seperti apakah contohnya? Apakah sewa jual beli dengan dua akad hukumnya halal Ustaz? Apakah apa semua jual beli dengan dua akad hukumnya halal? Apa makna dua jual beli dalam satu jual beli gitu ya? Yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah akad satu plus akad dua, di mana akad satu ini akad utama, akad dua ini akad syarat dari akad utama. Contohnya, saya mau jual mobil ini ke kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewanya. Maka di sini menggabungkan dua akad dalam satu akad. Apalagi ketika kedua akad itu saling bertentangan. Saya mau jual mobil ini ke bapak, tapi dengan syarat setelah bapak beli nanti bapak harus sewa. Jadi saya dapat bayaran dua kali, bayar mobil dan sewa mobil. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan. Atau mobil ini saya jual ke kamu ya, harganya 50 juta. Tapi saya minta waktu tak pakai dulu selama 5 tahun. Mau saya sewakan. Uangnya sini bayar 50 juta, ini saya sewakan selama 50 tahun. Ini juga enggak boleh. Berarti dia saling bertentangan. Nah, yang saya tahu model leasing itu menggabungkan dua akad dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan sewa. Makanya yang mereka sebut apa? Sewa beli. Kenapa kok disebut sewa beli? Karena itu gabungan antara sewa dan jual beli. Tidak boleh kayak gini. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi pertanyaan Ustaz dari pendengar radio, kita bacakan. Ustaz, istri saya baru berjualan tanah. Uangnya ditabung di bank syariah. Apakah uang tersebut wajib dizakati Ustaz? Mohon penjelasannya. Naam, uang itu masuk dalam kategori harta Anda, harta istri Anda, tabungan, sehingga dia wajib dizakati. Tapi tidak dicampur dengan harta suami, karena ketika istri punya kekayaan tidak dicampur dengan harta suami ketika dizakati. Misalnya nilainya 300 juta di bank syariah atau bank-bank yang lain, nanti per tahun dizakati 2,5%. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.